Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad ibn Abdullah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih pada pembahasan Sulhul Hudaybiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah sampai pada kesepakatan as-sulh yang ditulis dan yang disepakati antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemuka mereka. Ketika kesepakatan itu sedang proses untuk dibentuk, tiba-tiba salah satu dari anak tokoh yang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kesepakatan tersebut, yaitu yang bernama Abu Jandal, tiba-tiba dia keluar dalam keadaan terikat kakinya dan dia ingin untuk bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun karena kesepakatan itu sedang proses dibuat, akhirnya ayahnya selaku sebagai pihak utama, utusan utama yang membuat kesepakatan tersebut, menginginkan anaknya kembali. Rasulullah SAW tidak memberikan keputusan sesuai dengan kesepakatan karena belum ditandatangani. Tapi beliau menginginkan agar putranya bisa ikut dengan beliau. Namun ternyata ayahnya bersikukuh untuk tetap menahan anaknya. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah. Qala Umar ibn al-Khattab, berkata sahabat Umar bin al-Khattab. Wallahi ma syakaktu mundu aslamtu illa yawma idzin. Demi Allah, aku tidak pernah ragu sejak aku memeluk Islam kecuali hari ini. Maksudnya, bukan beliau ragu terhadap keislamannya. Bukan beliau ragu terhadap dua kalimat syahadat yang sudah beliau ucapkan. Tetapi beliau ragu dengan keputusan Rasul yang sekarang. Biasanya mantap. Biasanya beliau langsung ikut dan tunduk pasrah terhadap keputusan-keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk yang satu ini, beliau bimbang. Karena memang secara zahir banyak merugikan kaum muslimin. Di antaranya mereka sudah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, sudah membawa perbekalan dan persiapan, ternyata ditolak. Disuruh untuk kembali dan semua jalan diblokir, tidak bisa masuk ke dalam. Sudah begitu, kalau ada di antara orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah yang masuk Islam kemudian kabur, mendatangi Rasul diminta untuk dikembalikan. Yakni beberapa poin yang sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain merasa ragu dan bimbang untuk menyetujui perjanjian-perjanjian tersebut. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib selaku sebagai katib yang diminta oleh Rasul untuk menjadi juru tulis kesepakatan itu, beberapa kali beliau menyanggah dan berkomentar tentang isi kesepakatan itu. Jadi keraguan beliau bukan tentang Islam, keraguan beliau bukan tentang kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang lain, tidak, tapi murni karena kesepakatan yang hendak ditetapkan itu. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, saya pun menyampaikan pertanyaan yang lumayan tajam. Ya Rasulullah, alasta nabiyallah? Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Qala bala. Ya tentu. Qultu alasna 'alal haqq wa 'adubuna 'alal batil. Kembali sahabat Umar mengatakan, bukankah kita di atas kebenaran sementara musuh kita di atas kebatilan? Qala bala. Rasul kembali mengatakan, tentu. Qultu 'alama nu'tid daniya fi dinina. Terus kenapa kita harus tunduk terkait dengan agama kita? Ini yang dikorbankan kemaslahatan kita, Rasul. Yang dikorbankan ini agama kita. Yang dikorbankan ini kepentingan kaum muslimin. Kenapa kita harus menyerah atau kita harus tunduk pada keputusan mereka saat ini? Wa narji' walamma yahkumillahu bainana wa baina a'da'ina. Kenapa kita harus mundur ke belakang? Kenapa kita harus kembali? Kenapa tidak langsung ada hukum yang pasti dan tegas yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita dan musuh-musuh kita? Ini kenapa kok seperti ini caranya? Kenapa kok kita harus balik? Kenapa kita harus menunda? Kenapa kita harus menyerah dan mengikuti keinginan mereka? Kita minta keputusan yang lebih tegas daripada ini. Faqala inna Rasulullah wa huwa nasiri wa lastu a'sihi. Rasul berkata, memberikan isyarat. Aku adalah utusan Allah dan Allah yang akan membelaku. Dan aku tidak akan melangkahi dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disepakati itu wahyu dari Allah, bukan keinginan Rasul. Makanya Rasul mengatakan semacam ini. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menghancurkan kaum muslimin dengan perjanjian itu, tidak. Justru terkadang kesuksesan itu harus dijalani dengan susah payah. Harus dihadapi dengan rasa sakit terlebih dahulu. Agar kesuksesan itu betul-betul terasa kenikmatannya dan terasa indahnya. Nah, di sini Allah hendak memberikan kemenangan yang jauh lebih besar daripada umrah. Kalau umrah mungkin cuma kunjung ke Baitullah balik. Allah ingin memberikan yang lebih daripada itu. Yaitu Fathu Mekah. Mekah akan dikuasai oleh Rasul secara total. Mereka akan bisa manasik ke sana, mondar-mandir ke sana tanpa rasa takut lagi. Itu yang Allah inginkan. Tapi harus ditebus dengan perjuangan semacam ini. Jadi termasuk siasat. Ya, Allah yang lebih tahu. Makanya Rasul mengatakan semacam ini. Qultu awalastu tuhaddithuna anna na'til bait wa natufu bihi. Sahabat Umar kembali. Beliau mengatakan, bukankah engkau sendiri yang menjanjikan kepada kami kalau kita akan ke Baitullah dan kita akan tawaf di Baitullah? Qala bala. Rasul mengatakan, iya, saya tidak mengingkari janji saya. Afa akhbartuka annaka ta'tihil 'am? Nah, sekarang saya tanya sama kamu Umar, apakah saya menjanjikan bisa tawaf tahun ini? Qultu la. Sahabat Umar mengatakan, oh tidak. Engkau hanya menjanjikan kita akan umrah. Engkau hanya menjanjikan kita akan ke Baitullah dan manasik di sana. Tapi engkau tidak menentukan kapan itu. Ya sudah. Qala fa innaka atih wa mutawwifun bih. Tenang saja. Kamu dan saya akan mendatangi Baitullah lagi. Dan kita akan tawaf mengelilingi Baitullah. Jadi tidak berubah janji itu. Tidak berubah wahyu itu. Hanya saja waktunya belum tepat. Qala. Ketika selesai bincang dengan Rasul, ternyata sahabat Abu Umar masih belum begitu serak, ya, datangi sahabat Abu Bakar. Qala fa aita itu Abu Bakr, saya pun mendatangi Abu Bakar. Faqultu lahu misla ma qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sampaikan kepada Abu Bakar sebagaimana saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti sahabat Umar memprovokasi sahabat Abu Bakar, tidak. Kenapa beliau mendatangi sahabat Abu Bakar? Satu, karena memang orang terdekatnya sahabat Umar dan merupakan orang dekatnya Rasul. Dua, sahabat Umar sangat percaya dengan sahabat Abu Bakar. Dan yang ketiga, siapa tahu sahabat Abu Bakar bisa memberikan jawaban yang mungkin menurut sahabat Umar bisa pas. Ya. Jadi datang ke sahabat Abu Bakar bukan untuk memprovokasi beliau. Waradda alaiya kama radda alaiya Rasulullah SAW sawa'an. Dan sahabat Abu Bakar pun menjawab saya persis dengan jawaban Rasul. Sama. Wazad, hanya saja Abu Bakar menambahi. Dia mengatakan, fastamsik bigharzih hatta tamut. Dari Umar, pegang baik-baik perintah Rasul sampai kamu mati. Ya, Ya, ini jangan pernah ragu terhadap perintah Rasul. Ya, jangan pernah bimbang terhadap perintah Rasul. Pegangi perintah beliau sampai kamu mati. Fawallah innahu la'alal haq. Demi Allah, Rasul itu selalu di atas kebenaran. Nah, dari kasus ini dan kasus-kasus yang lain, ya ikhwah, menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar itu afdal bikathir min Umar ibn al-Khattab. Lebih utama, jauh lebih utama daripada sahabat Umar bin al-Khattab. Karena keyakinannya beliau itu loh, ya, enggak geser. Makanya pantas kalau gelar as-siddiq diberikan kepada beliau. Bukan berarti para sahabat yang lain bukan siddiqun, lah. Tetapi gelar utama, bisa dikatakan tokoh daripada siddiqun, beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sama sekali enggak geming beliau. Sama sekali enggak komen. Sama sekali enggak ada muncul dalam hatinya protes. Blas, enggak ada. Rasul menandatangani, silakan. Rasul menyetujui, bismillah. Siapa yang mengatakan Rasul sam'an wa ta'ah? Enggak ada ceritanya mundur, ya. Yus, lanjut. Lanjut. Umar datang pun sahabat Umar pun yang kayak gitu pun dikasih tahu sama sahabat Abu Bakar, ya. Wis pokoke nuruto Umar, ya. Nuruto. Enggak usah pakai protes, enggak usah pakai apa namanya bla bla bla. Nurut. Rasul itu utusan Allah dan Rasul itu pasti di atas kebenaran. Ya, istamsik bighadzi, pegang baik-baik perintah beliau. Fa'amiltu lidzalika a'mala, maka saya pun melakukan beberapa hal dalam bab ini. Falamma faragha min qadiyatil kitab, ketika selesai perjanjian itu disepakati, mereka balik sampai di Hudaybiyah atau sampai di sebuah tempat. Qala Rasulullah SAW li ashabihi, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, qumu fanharu thumma ahliqu. Ayo bangkit, kita sembelih semua hewan kita dan kita tahallul, mencukur rambut. Itu memang ketentuan ketika seseorang itu terblokir ketika hendak manasik, maka langsung tahallul di tempat, ya. Misal kita manasik berangkat menuju ke tanah suci. Qadarullah wa masyafa'al, di tengah jalan kita tidak bisa masuk. Mungkin alasan keamanan atau yang semisalnya. Maka langsung tahallul di tempat, ganti baju ihramnya dengan baju biasa, balik. Nah, Rasul demikian sudah terblokir, tidak bisa masuk lagi sudah. Perjanjian sudah disepakati, sudah ditandatangani. Rasul minta kepada para sahabat, ayo kita sembelih hewan kita cukur rambut kita. Qala fa wallahi ma qama minhum rajul hatta qalaha thalatha marrat. Demi Allah, enggak ada yang berdiri satu pun sampai beliau mengulangi ucapannya 3 kali. Nah, ketika itu Rasul agak sedih, kok enggak ada yang mau berdiri? Kenapa ini? Akhirnya Rasul masuk menemui istrinya Ummu Salamah, di kemnya Ummu Salamah. Kemudian curhat, ini apa ini sahabat ini? Kok tidak ada yang mau menuruti ucapan saya? Kok tidak ada yang mau nyembelih? Tidak ada yang cukur ini? Gimana? Kayaknya mereka mesti kecewa ini. Gimana solusinya? Ummu Salamah ngasih masukan. Gini aja, Rasul langsung aja keluar. Jangan ngajak bicara siapa-siapa. Langsung saja praktek di hadapan mereka, jenengan datangi hewan kurbannya jenengan, sembelih sendiri, kemudian panggil tukang cukur, cukur rambutnya. Tak jamin ikut semua nanti. Dituruti sama beliau. Oh, bagus. Keluar beliau, ya. Falamma lam yaqum minhum ahad, qama wa lam yukallim ahadan minhum hatta nahara butnah wa da'a haliqah. Ketika semuanya enggak ada yang respon, akhirnya Rasul sendiri yang berdiri. Dengan kelengkapan kisah atas usulan dari Ummu Salamah, beliau langsung berdiri, enggak ngomong sama siapa-siapa, mendatangi ontanya, langsung dinahar sama beliau, kemudian memanggil tukang cukurnya, cukur rambut. Falamma ra'aw dzalik qamu fanaharu. Sahabat melihat Rasul semacam itu, langsung, ya, kalau bahasa kita gemeruduk, ya, gemeruduk itu bersegera sambil lari, ya, kayak cepet-cepetan, loh Rasul, tenang. Langsung mereka apa namanya menyembelih hewan mereka. Waja'ala ba'dhum yahliqu ba'd, dan mereka pun akhirnya saling mencukur rambut. Oh, sini sini, kamu tak cukur rambutnya, gantian cukur rambut saya. Terus demikian biar semuanya cepat selesai. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dan ghamma, hingga sebagian mereka hampir kelahi atau mencelakai yang lain karena saking ruwetnya keadaannya. Akhirnya apa namanya agak ruwet ketika itu. Kenapa? Karena Rasul sudah duluan, ya, sudah duluan. Sampai disebutkan rambutnya Rasul ketika itu wajah jadi buta. Ya, karena memang barokah dari awal, sedari awal memang para sahabat sangat memuliakan beliau. Nah, ketika melihat itu rambutnya Rasul dicukur, wah rebutan mereka ambil rambutnya Rasul, mereka juga cukur rambut. Tsumma ja'a niswatun mu'minat. Kemudian datang perempuan-perempuan yang sudah beriman. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Wahai hamba-hamba yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita-wanita beriman yang hijrah, maka uji mereka. Dites dulu. Hatta balagha bi'ismil kawafir, hingga sampai firman Allah bi'ismil kawafir, dengan tali-tali orang kafir. Yakni ada kelengkapan ayatnya. Fatallaqa Umar yawma idin imra'ataini kanata lahu fi syirki. Ketika itu sahabat Umar langsung mencerai dua istrinya yang sebelumnya masih di atas kesyirikan. Jadi awalnya masih dipegang sama sahabat Umar. Ketika turun ayat ini, langsung dicerai sama sahabat Umar. Dan memang tidak halal seorang muslim menikahi musyrikah. Itu tidak halal. Tapi kalau kitabiyah, ahli kitab masih boleh. Muslim, laki muslim menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani boleh dengan syarat afifatun. Wanita baik-baik. Tapi kalau wanita muslimah haram untuk menikahi lelaki ahli kitab atau bahkan musyrik. Wa bi marji'ihi sallallahu alaihi wasallam anzalallahu surat al-fath. Ketika Rasul pulang, Allah menurunkan surat al-fath. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Faqala Umar aw fathun huwa ya Rasulullah. Sahabat Umar ketika mendengarkan ayat ini beliau bertanya, apakah benar itu kemenangan untuk kita wahai Rasul? Qala na'am. Beliau mengatakan iya. Ini gantinya, ya. Allah sudah ngasih isyarat, gantinya Allah akan berikan kemenangan yang jauh lebih besar. Qala as-sahabah, adzalik ya Rasulullah? Fama lana? Para sahabat mengatakan, itu janji untukmu Rasul. Janji untuk kita mana? Fa anzalallah, Allah turunkan firman-Nya. وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ فَوْزًا عَظِيمًا. Dialah zat yang telah menurunkan ketenangan pada hati hamba-hamba yang beriman agar keimanan mereka bertambah. Dua ayat sampai pada firman Allah فَوْزًا عَظِيمًا, kemenangan yang besar. Tayyib. وَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ جَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مُسْلِمًا. Ketika Rasul perjalanan pulang ke Madinah, ada seseorang bernama Abu Basir. Abu Basir ini salah satu dari orang Quraisy yang dia sudah masuk Islam. فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْن. Sebagaimana kesepakatan, orang Quraisy pun akhirnya mengutus dua orang untuk mengejar Abu Basir. Jadi Abu Basir ini masuk Islam, kabur dari Mekah. Orang Quraisy tahu, kejar, utus dua orang untuk mengejar beliau. Wa qalu al-'ahda alladhi bainana wa bainak. Orang-orang ini pun mengingatkan Rasul. Ingat Muhammad, perjanjian kami dengan engkau. Yani kalau ada orang kami yang datang kepadamu meskipun dia masuk Islam, balikkan kepada kami. Akhirnya fadafa'ahu ila rajulain. Rasul memberikan Abu Basir, mengembalikan Abu Basir kepada dua utusan itu. Fa kharaja bihi hatta balagha dhal Hulaifah. Dua orang ini membawa Abu Basir sampai di Dhul Hulaifah. Fa nazalu ya'kuluna min tamrin lahum. Mereka pun singgah di tempat itu dan memakan kurma dari penduduk Dhul Hulaifah. Fa qala Abu Basir li ahadihima. Nah, kesempatan itu diambil sama Abu Basir. Abu Basir berkata kepada salah satu dari dua orang ini, "Inni ara sayfak hadza jayyida." Saya kok lihat pedangmu ini kok bagus ya, mengkilat. Faqala ajal. Orang ini mengatakan, "Oh iya, tentu. Wallahi innahu la jayyid." Demi Allah, pedangku ini memang bagus. Laqad jarabtu bihi tsumma jarabtu. Saya sudah ngetes dan sudah menguji, mencoba pedang saya ini bolak-balik. Ini pedang masya Allah, nebas kepala orang sekali tebasan, apa pedot itu kepala. Ya, ini untuk eksekusi bagus, memang pedang saya berkualitas. Ya. Faqala arini anzur ilaih. Abu Basir mengatakan, coba sini, saya mau melihat pedangmu, kayak kok bagus tenan. Fa'amkanahu minhu, dikasih pedangnya. Fa'adarabahu hatta barat, ya, begitu beliau megang pedang, langsung disabet orangnya sampai mati. Wafakal akhir hatta balagal Madinah, ya satunya kabur lari sampai ke Madinah. Tidak mungkin ke Mekah, kejauhan. Ini Dzul Hulaifah masih dekat sama Madinah. Langsung balik ke Madinah. Padahal kalau masjid, sambil terengah-engah masuk ke Masjid Nabawi. Faqala Rasulullah SAW, Rasul melihat pemandangan itu dan mengatakan, laqad ra'a hadza dzura. Kayak orang ini ketakutan ini. Ya. Tiba-tiba lari, masuk masjid, ya, ngos-ngosan. Wah, kenapa ini? Panik kayak ini. Falamma antaha ilaihi qala, ketika orang ini ketemu sama Rasul, dia mengatakan, kutila wallah sahibi, wa inni lamaktul. Temanku tadi terbunuh, dan saya sekarang sedang diburu, mau diburu juga. Ya. Faja'a Abu Basir, enggak lama datang Abu Basir. Ya. Faqala ya Nabi Allah, Abu Basir mengatakan, wahai Nabi Allah, qad awfallahu zimmatak. Allah sudah memenuhi janjimu. Ya, ini kamu sudah adil dan sudah bertanggung jawab memenuhi perjanjianmu. Laqad radadtani ilaihim. Kamu sudah mengembalikan saya kepada mereka. Fa anjani Allahu minhum, dan Allah menyelamatkan saya dari mereka. Ya, ini bukan kesalahan Rasul. Ya, tenang. Ini saya diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pun mengomentari, wailu ummi mis'ar harbin. Celaka kamu. Hah? Kamu sudah menyulut peperangan. Laukana lahu ahad, tuai kiranya ada yang membantumu, ya. Ya ini ngawur aja kamu ini, ya. Kamu ini lagi bermain api kamu ini. Ya ya jok ngono rak, ya. Meskipun gitu ya jangan kayak gini caranya. Ya, masa diam bantai orang kemudian Allah selamatkan saya ini, ya. Wah repot ini kamu ini. Ini kalau ada yang bantu kamu mending, kalau tidak ada ya opo. Ini bisa perang nantinya. Falamma sami'a dzalik arafa annahu sayarudduhu ilaihim. Ketika Abu Basir mendengarkan komentar Rasul, akhirnya dia paham kalau Rasul pasti tetap bersikukuh mengembalikan Abu Basir kepada orang Quraisy. Nyerah dia. Waduh, kayak Rasul ini tidak tersentuh dengan ucapan saya ini. Ya, gimana perjanjian ini? Ya wis, kayaknya saya balik lagi ini. Fakat aja, akhirnya dia pulang, balik sendiri ke Mekah. Tapi enggak ke Mekah dia. Hatta atasifal bahar. Hingga akhirnya Abu Basir ini singgah di tepi laut di sebuah pantai, ya, di situ. Enggak mau balik ke Mekah, tapi juga enggak di Madinah agar tidak terlihat Rasul, seakan-akan balik ke Mekah tinggal di situ. Wa tahallat minhum Abu Jandal. Ternyata Abu Jandal yang tadi terikat itu kabur dari Mekah. Falahiqa bi Abi Basir, ketemu sama Abu Basir. Eh, Abu Basir, nang kene iki. Iya, nang kene. Kowe lapo? Aku kabur. Lah iki, iya aku yo kabur balik mana tapi sama Rasul suruh balik. Wis nang kene wae. Akhirnya dua-duanya di situ. Fala yakhruj min Quraisy rajul qad aslam illa lahiqa bi. Akhirnya jadi camp, ya, jadi camp pelarian. Tidaklah ada seorang Quraisy yang sudah masuk Islam melainkan kabur dari Mekah ketemu sama Abu Jandal dan Abu Basir. Akhirnya Abu Basir dan Abu Jandal pun bikin komunitas di situ. Mau ke Madinah takut sama Rasul, nanti suruh balik. Mau ke Mekah, wah dia jeledel sama orang Quraisy, mending di sini, bareng-bareng di situ. Hatta istama'at minhum 'isabah, hingga terkumpul beberapa orang. Wah, lumayan. Fa wallah la yasma'una bi'irin Quraisy kharajat ila Syam illa taradu laha. Mereka pun akhirnya cari berita. Tidak ada satupun kafilah dagang orang Quraisy yang hendak ke Syam melainkan dicegat sama mereka. Faqadaluhum akhadu amwalahum, dibabat habis dan diambil hartanya, ya. Kesempatan rek iki gak ada yang nyokong kita ini. Mau balik ke Madinah, muka kita taruh mana ketemu Rasul, bahaya. Mau pulang ke Mekah, wah tambah bahaya lagi ini. Wis nang kene wae bareng-bareng. Yo apa carane bertahan hidup, ya. Akhirnya mereka bikin teror kepada orang musyrikin yang ada di Mekah. Ada berita, wih ada itu. Apa mau mangkat itu, apa mangkat? Siapa rombongan ini budak? Mau kemana? Ke Syam? Ngapain? Dagang, usah cegat-cegat. Cegat deh, kok mereka datang cegat kabel, langsung diambil hartanya di apa namanya permalukan pedagang-pedagang ini balik. Besoknya kayak gitu lagi. Wah, akhirnya merinding orang-orang Quraisy. Waduh, repot lagi. Sing kabur lagi jadi mafia tengah jalan angin lagi, ya. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم. Akhirnya orang-orang Quraisy pun mengirim utusan kepada Nabi mengatasnamakan Allah dan persahabat dan persaudaraan agar tidak mengembalikan mereka. Ya, wislah, ojo dibalik no, ngomong ini, ya bahaya ini. Nan jalan cegat kape pedagang kita dibalik no mana, wah mati kape gini. Faman atahu minhum fawa amin. Gini aja wis, yang mereka yang mau balik, ya wis kita kasih jaminan. Ya, tidak mungkin kita siksa. Mau balik, wis balik. Oh, kita tidak akan ngasih apa namanya, tidak akan menyiksa, tidak akan ngapa-ngapain. Wis cukup. Ya, ini terus ekonomi bubarin, bangkrut kita nanti. Baik, selesai pembahasan perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan pertempuran yang berikutnya, yaitu perang Khaibar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waqtulu.